Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama dan paling utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan kekuatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita ringan dalam melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid Allah, melakukan ibadah, ketundukan, pengabdian, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim selalu kita haturkan dan kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh kerabat, seluruh keluarga dan kerabat beliau, seluruh sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di tempat yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairul baqa'i masajiduha, sebaik-baik tempat yang ada di permukaan bumi adalah masjidnya. Bagaimana tidak jamaah? Di masjid terkumpul berbagai macam kebaikan. Tidak ada orang ke masjid untuk membicarakan politik. Tidak ada orang yang ke masjid untuk membicarakan dunia. Tidak ada orang yang ke masjid untuk membicarakan masalah wanita. Tetapi seorang yang menuju masjid, niatnya, perbuatannya, amalannya untuk ibadah, zikir, tasbih, tahmid, berdoa, menghadap, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan. Saat ini posisi kita dalam kondisi ibadah. Sholat kita tadi ibadah. Nanti kita sholat isya lagi ibadah. Menunggunya kita antara satu ibadah dan ibadah berikutnya teranggap juga ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalur rajul bis salati man tadhara shalah." Terus menerus seorang akan dianggap dia sholat, dapat pahala sholat, dapat keutamaan sholat, dapat kebaikan seperti dia sholat. Kapan? Selama dia masih menunggu sholat berikutnya. Dalam satu riwayat Nabi bersabda, madama rajul fis sholati madamati musalla. Terus menerus seorang mendapatkan pahala sholat padahal dia tidak sholat. Kapan? Selama dia masih berada di tempat sholatnya, masih berada di masjid. Luar biasa. Berarti kita sekarang sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah, ibadah yang kita lakukan bukan sembarang ibadah. Ibadah yang dilakukan seorang hamba harus benar-benar dasarnya, pondasinya, tolak ukurnya betul-betul dari dalam hati. Betul-betul dari dalam hati. Ibadah yang tidak didasari dalam hati tidak ada manfaatnya. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Dan tidaklah mereka manusia, kita semua, tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah saja? Tidak. Mukhlishina lahuddin, harus ikhlas. Harus mengikhlaskan ibadah tersebut, agama tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik juga ibadah, Pak. Orang munafik juga salat. Tapi salatnya wa idza qamu ila shalah, kalau mereka tegak salat, qamu kusala. Mereka salatnya malas-malasan. Sifat yang kedua, yuraunan nas. Mau dilihat manusia. Ini lawannya ikhlas. Ikhlas itu tidak mau dilihat manusia. Dia mau hanya dilihat dan dipandang oleh Allah. Itu ikhlas namanya. Lawannya, dia beribadah hanya karena manusia. Orang munafik. Orang munafik bukan tidak ibadah, Pak. Ibadah juga. Tapi ternyata Allah sebutkan kondisi orang munafik dalam Al-Quran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di lapisan dan terbawah dari neraka. Yang paling pedihnya sudah, yang paling dalamnya sudah, yang paling ngerinya sudah. Orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang sholat. Mereka adalah orang-orang yang puasa. Mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Cuma bukan karena Allah. Kita belajar ibadah. Ibadah. Kita baca Al-Quran ibadah. Ibadah. Tapi ternyata ada orang yang ibadah model ini. Dia baca Al-Quran. Dia belajar. Dia sedekah. Tapi ternyata Nabi SAW sebutkan, dia adalah orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, awal ma yuqdo yawmal qiyamah thalathah. Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga golongan, Pak. Yang pertama, qari'ul Qur'an wa 'alim. Adalah orang yang membaca Al-Qur'an, dia adalah seorang yang alim, yang pintar, punya ilmu. Ulama, ustaz didatangkan. Ini orang pertama. Berarti dia rajin ibadah, kan? Ulama itu enggak sembarang. Ustaz itu enggak sembarang. Enggak ada kan ustaz ceramah-ceramah tapi enggak sholat, enggak ada kan? Sholat. Baca Al-Qur'an. Ini yang didatangkan pertama. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafah. Kemudian dilihatkan kepada dia nikmatnya. Dia pun kenal. Ini nikmat kamu kan di dunia. Kamu jadi ustaz kan. Kamu sholat kan. Kamu ibadah kan. Kamu diberi ilmu kan. Kamu baca Al-Quran kan. Iya, dia kenal. Lalu apa yang wama'amil tafiha? Apa yang kamu amalkan? Dia menjawab. Orang ini menjawab pertanyaan Allah. Qara'tul Quran wa ta'allamtul ilm fika. Aku membaca Al-Quran ya Allah, aku menghafal Al-Quran ya Allah, aku mempelajari ilmu ya Allah, ini karena engkau. Maka Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Kalau saya tanya, Pak, betul enggak orang ini dusta? Dia betul-betul hafal Al-Quran enggak di dunia? Betul kan? Tapi kenapa Allah katakan dusta? Orang ini berilmu tidak di dunia? Berilmu kan? Tidak dusta kan? Tapi kenapa Allah katakan dusta? Bukan ilmunya yang dusta. Bukan bacaan Al-Qur'annya dia yang dusta. Bukan hafal Al-Qur'annya dia yang dusta. Tapi Allah katakan, "Ta'allamtal 'ilm wa qara'tal Qur'an liqal annaka qari wa annaka 'alim." Kamu membaca Al-Quran. Betul, baca Al-Quran. Hafal Al-Quran. Kamu mempelajari ilmu. Betul, berilmu. Jadi ustaz. Liuqal annaka qari wa annaka alim. Supaya kamu dikatakan kamu adalah hafid. Kamu adalah pembaca Al-Quran oleh manusia. Supaya kamu dikatakan adalah orang yang berilmu. Kamu adalah ustaz. Kamu adalah cendikiawan. Kamu adalah ulama. Lihat. Allah bantah. Ternyata yang masalah apa, jemaah? Bukan sholatnya. Ternyata yang masalah bukan ilmunya. Ternyata yang masalah bukan bacaan Al-Qurannya. Tapi yang masalah niatnya. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala, dia pun diseret, fayushab ala wajhihi fayulqa binar. Dia diseret di atas wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Yang lain belum. Orang ini sudah dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua orang yang bersedekah juga. Supaya dikatakan seperti itu, sama penjelasannya tadi. Yang ketiga orang yang berjihad di jalan Allah, liyuqal annaka jari, supaya dikatakan kamu adalah orang yang pemberani. Bayangkan orang kalau tidak perbaiki niatnya, Pak. Kita sholat supaya kita dikatakan apa? Alim. Supaya kita dikatakan apa? Suci. Supaya kita dikatakan apa? Orang baik, orang soleh. Hati-hati dengan niat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan niat di dalam ibadah perkara yang paling penting, bersamaan dengan itu dia adalah perkara yang paling berat. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, amalan itu hanyalah dilihat dari niat-niatnya. Apa gunanya kita sholat kalau niatnya salah, Pak? Apa gunanya kita puasa kalau niatnya gara-gara cuma malu? Malu. Tetangga puasa, masa saya tidak puasa? Apa gunanya? Niat. Perkara yang paling penting, paling dasar dalam ibadah. Bersamaan dengan itu dia paling berat. Seorang ulama bernama Sufyan ibn al-Thawri. Sufyan al-Thawri. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ma'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku jaga, untuk aku obati daripada niat. Berat sekali. Kadang ada orang yang niat, Pak. Awalnya dia berwudu sudah niat luar biasa, mau sholat karena Allah. Ketika dia angkat tangan takbir Allahu Akbar masih bagus niatnya. Ketika sudah mau ruku berubah niatnya. Bisa jadi rusak sholat. Niat itu tempatnya di mana? Dalam hati. Hati saja bahasa Arabnya, Pak. Bahasa Arabnya hati, al-qalb. Al-qalb itu artinya yang berbolak-balik. Sekarang ikhlas, nanti tidak ikhlas. Nanti ikhlas terus datang lagi, tidak ikhlas lagi. Makanya judul pembahasan kita, menjaga. Namanya ikhlas itu harus dijaga, Pak. Jangan anggap orang yang sudah panjang jenggotnya, dia pasti ikhlas. Tidak. Ikhlas itu dijaga. Kalau tidak dijaga, dia akan terlepas. Dan kita akan terjerumus dalam riya, sum'ah, syirik, dan semisalnya dari penyakit-penyakit hati. Makanya, Nabi saja. Kita bukan Nabi. Kita bukan juga orang yang mirip dengan Nabi. Zaman kita juga sudah jauh dari Nabi, Pak. Tapi Nabi saja, doanya yang paling sering beliau ucapkan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana aktsaru du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Doanya Nabi. Doanya Nabi adalah doa yang paling sering Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, doa ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Nabi ini masih minta kepada Allah. Karena apa? Hatimu sudah terbolak-balik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku terus berada di atas ketaatan kepada Engkau ya Allah. Nabi Pak berdoa seperti ini. Khawatir hatinya terpaling. Khawatir. Apa kita tidak khawatir? Nabi saja sering. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga memberikan pelajaran kepada kita. bahwasanya hati itu yang menguasai Allah. Kalau yang menguasai Allah tidak boleh terlepas, harus kita banyak-banyak minta kepada Allah kekokohan. Makanya Nabi mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Dalam ibadah kita harus minta tolong kepada Allah supaya dikuatkan hati kita, keikhlasan kita, Pak. Dalam ibadah. Supaya kuat hati kita. Supaya kuat hati kita, kokoh hati kita. Tidak terpalingkan kepada selain Allah. Siapa yang gagal dalam perkara ini? Siapa yang gagal dalam perkara ini? Salat hatinya dunia. Salat hatinya wanita. Salat hatinya harta. Salat mau dipandang manusia. Gagal dia dalam keikhlasan. Siapa yang gagal, maka dia gagal di dalam ibadahnya dan dia terjatuh dalam dosa yang paling besar, yaitu pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah beribadah kepada selain Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang telah berdoa, beribadah kepada selain Allah, padahal dia tidak ada hujjah, tidak ada penjelasan, tidak ada burhan terhadap perkara tersebut, maka perhitungannya di sisi Allah. Dan orang-orang kafir tidak akan beruntung. Allah sifatkan dengan orang-orang kafir. Hati-hati. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati ini kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan hati yang bersih ini. Siapa yang gagal, maka dia akan dibangkitkan dengan sesuai apa yang dia niatkan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jayshul Ka'bah. فَإِذَا كَانَهُمْ بِبَيْدَاءِ مِنَ الْأَرْضِ يَخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَأَخِرِهِمْ." Beliau bersabda, nanti akan datang suatu kaum, suatu pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Nanti, Pak, bukan yang telah lalu. Kalau yang telah lalu kan sudah. Abrohah. Ya kan? Abrohah mau menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah hancurkan Abrohah dan pasukannya yang bergajah. Sampai tersinyalirkan dan tersejarahkan di dalam Al-Quran. Ya kan? Ini Abrahah. Nanti di akhir zaman ada lagi orang yang berusaha menghancurkan Ka'bah. Sama kondisinya. فَإِذَا كَانَهُمْ بِبَيْدَاءِ مِنَ الْأَرْضِ. Ketika mereka telah berada di suatu tempat dari bumi, يَخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. Allah hancurkan yang pertama dan yang terakhirnya. Dari yang paling depan pimpinannya sampai yang paling pojok, orang yang takut-takut mau ikut-ikutan, habis semuanya tenggelam oleh Allah ke dasar bumi. Aisyah heran. Kenapa heran? Kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Apakah mereka ditenggelamkan semua ke bumi, dihancurkan semua dari yang pertama sampai yang terakhir? Wa fihim aswaquhum, padahal ada di antara mereka orang pasarnya saja yang tidak berniat, maksudnya kan begini, Pak. Jadi orang kalau mau menghancurkan Ka'bah berarti kan dia rombongan, banyak pasukan. Itu kan banyak momen. Di situ ada momen-momen bisa dimanfaatkan pedagang. Ya. Pedagang ini kan asalnya enggak mau ikut hancurkan Ka'bah. Dia cuma mau memanfaatkan kondisi. Coba kalau orang menghancurkan Ka'bah ribuan rapat-rapatan itu biasanya haus. Banyaklah penjual es. Lapar. Banyak penjual kacang goreng. Sama Pak, sekarang misalnya ada acara-acara keramaian orang-orang Nasoro misalnya, orang-orang Kristen. Kan hadir juga penjual-penjual muslim di situ. Manfaatkan penjual kacangnya, penjual esnya, penjual ininya kan. Sama, di acara muslim juga kadang ada penjual orang Nasoro di situ. Iya. Beda kan? Beda. Tidak mau ikut-ikutan, tapi memanfaatkan kondisi. Jadi yang seperti ini kan sebenarnya dia tidak ingin atau tidak berniat kejelekan. Tidak mau dihancurkan Ka'bah. Tapi kok dapat siksa semua? Nah, ini heran Aisyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tetap dihancurkan dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Wayub'atsuna 'ala niyyatihim. Cuma mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Niatnya masing-masing, Pak. Kita di masjid ini ada berapa orang? 60 orang, 100 orang misalnya. Tidak ada dari 100 ini yang niatnya sama. Ada sama-sama ikhlas, anggaplah sama-sama ikhlas. Ikhlas pun berbeda-beda, Pak. Ada yang niatnya cuma supaya terpenuhi kewajiban. Nanti kan dosa kalau saya tidak sholat. Yang penting terpenuhi kewajiban. Sebatas itu saja niatnya. Ada yang niatnya saya sholat ini betul-betul karena Allah. Ingin mendapatkan surga Allah. Supaya Allah mudahkan urusan saya. Supaya Allah mudahkan lapangkan rezeki saya. Supaya Allah mudahkan jalan saya menuju surga. Supaya Allah ini, supaya Allah ini. Jadi ini niat semua namanya. Beda-beda, Pak. Sesuai kadar niatnya. Makanya kata Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ada niatnya dia dapat, mau dapatkan bidadari, mau dapatkan ini, dia dapatkan. Tapi kalau sekedar melepas kewajiban, ya dia dapatkan juga. Sesuai dengan niat. Maka sekali lagi, Pak, Bu sekalian, termasuk saya sendiri, orang yang berbicara belum tentu dia pandai mengatur niatnya. Belum tentu. Mari kita sama-sama perbaiki niat-niat kita. Amalan kita adalah hasil dari niat kita. Makanya dalam Al-Quran, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, dibangkitkan. Bu'athira man fil kubur. Dibangkitkan dari kuburnya manusia. Apa lanjutan ayat? Wa husila ma fis sudur. Terhasillah, kelihatanlah hasil dari apa yang selama ini ada di dada-dada manusia. Makanya salah, Pak. Jangan percaya kalau orang selalu beralasan yang penting niatnya, padahal amalannya rusak. Karena amalan itu adalah cerminan dari niat. Orang mencuri, niat saya baik, mau kasih makan keluarga, mau kasih ini. Dusta. Niat membuahkan amalan yang, niat yang baik membuahkan amalan yang baik. Niat yang rusak membuahkan amalan yang rusak. Ini rumus langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisan yang pasti benar yang Allah Subhanahu wa taala rekomendasikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak pernah berucap dengan hawa nafsu, tetapi yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diturunkan kepada beliau. Wahyu. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Apa rumus kehidupan? Apa rumusnya? Beliau merumuskan, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam diri seseorang ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, kata Nabi, baik seluruh amalannya. Wa idza fasadat, kalau rusak, rusak seluruh amalannya. Ala wahiyal qalb, itulah hati, kata Nabi. Orang yang hatinya baik, wanita yang hatinya baik, dia akan baik di dalam amalannya. Dia akan menjaga pandangannya. Dia akan menjaga jilbabnya. Laki-laki yang baik, hatinya baik, akan baik juga. Dia akan menjaga sholat berjamaahnya, dia akan menjaga keluarganya, dia tidak akan melalaikan keluarganya, dia tidak akan melalaikan tetangga-tetangganya. Muncul dari niat yang baik. Hati yang ikhlas akan memunculkan ibadah yang baik. Karena dia memang sholat betul-betul karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena manusia, Pak, kalau karena manusia, begitu tidak dilihat manusia, langsung sholatnya sholat asal-asalan, langsung sholatnya sholat balap-balapan. Ini ngetren kalau di Ramadan, Pak, sholat balap-balapan. Ada yang satu nafas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak sanggup saya. Tapi ada yang sanggup, Pak. Balap sekali. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Apa yang dibaca? Kalau dia salat karena Allah, betul-betul dia memikirkan dirinya, saya menghadap Allah. Nah, kalau menghadap Allah, menghadap pembesar di dunia saja, tidak buru-buru. Menghadap pembesar di dunia saja, hati-hati. Mau menghadap bupati, perbaiki dulu bajunya. Pakai baju yang paling bagus. Allah itu raja di raja. Allah itu adalah yang paling tinggi dari segalanya. Yang paling mulia dari segalanya. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sampai ke puncak paling mulia, paling agung, paling luar biasa. Pantaskah kita kalau memang niat kita ikhlas baik karena Allah, menghadap Allah asal-asalan, pasti muncul itu, Pak. Betul-betul takbirnya diperbaiki. Allahu Akbar, betul-betul Allah Maha Besar di dalam hati kita. Allah saja yang Maha Besar, yang kita agungkan, tidak ada selainnya. Itu kan ikhlas di situ. Betul-betul karena dia semata. Kalau kita niatkan ibadah kita lillah, Pak, akan hilang yang namanya lelah. Kalau lillah, hilang lelah. Tapi kalau tidak lillah, yang muncul adalah lelah. Agak panjang dikit, malas, lelah, capek. Ya kan? Tapi kalau lillah karena Allah, hilang lelah. Tidak peduli namanya malam. Tidak peduli namanya ngantuk. Tidak peduli namanya dihujat, digunjing. Lillah karena Allah. Makanya dasar ibadah harus wa'budullah, ibadah kepada Allah, ibadahlah kepada Allah, wala tusyriku bi syai'a, jangan campuri dengan yang lainnya. Jangan persyarikatkan dalam ibadah itu dengan selain Allah siapapun juga. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit masukan motivasi bagi kita agar kita terus memperbaiki hati kita. Jangan pernah kita terlalaikan dalam perbaikan hati. Setiap amalan kita, setiap langkah kita, setiap kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah sekali-kali lalaikan yang namanya hati. Perbaiki terus hati kita, murnikan terus ibadah kita, ikhlaskan terus ibadah kita, amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Sekira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari kekurangan diri kami sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan menambahkan ilmu kepada kita. Ya. Dan terakhir kami ucapkan syukron, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid yang telah mengizinkan kami untuk saling bersilaturahmi di masjid ini. Rasulullah SAW bersabda, "La yashkurullah man la yashkur nas." Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Sungguh sangat besar andilnya pengurus-pengurus masjid ini. Jikalau tidak karena mereka, ya, maka kita tidak akan sampai ke sini, ya, karena dengan izin mereka baru kita bisa masuk ke sini, kita bisa silaturahmi dan seterusnya. Yang tentunya yang pertama adalah karena kemudahan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya demikian pula kepada para panitia dan kepada seluruh yang hadir di sini, para hadirin dan hadirat sekalian. Sekira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.